berhenti menulis syair lagu tentang cinta. Haruskah rasa rindu pupus seketika sedang tidur masih bermimpi? Mungkin lewat mata kita bisa dusta, namun dalam hati tidak. Percuma kita arungi laut yang biru, tapi tak satu perahu. Bagaikan hatimu, bagaikan hatiku.